warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih diberi Allah hidup, sehat, istiqamah. Maka kita syukuri nikmat besar itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Gara-gara dialah kita selamat dari api neraka jahanam. Karena dia kita mengenal Allah, patah giginya, bersimbah darah kakinya, tapi dia tetap mendoakan kita. Padahal kalau dia mau, dia berdoa rata dunia ini dengan tanah. Tapi kita yang dia pikirkan, padahal jarak kita dengan dia 1441 tahun yang lalu. Maka kita balas kebaikannya dengan bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man lam yaskurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yaskurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun tahajudnya hebat, walaupun puasa sunatnya banyak, tapi kalau dia tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Saya bisa sampai ke Bangka Tengah ini karena ada yang mengundang saya. Saya bukan datang tak dijemput, pulang tak diantar, itu hantu. Tapi saya diundang kemari, maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ibnu Saleh MM. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, diberikan kesehatan zahir dan batin, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dan segala niat baiknya dicapaikan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Insinyur Haji Ibnu Saleh MM. Saya tidak hafal, saya membaca tulisan nanti. Tadi siang sampai, dijemput Pak Bupati di airport, langsung dibawa ke penginapan. Rumahnya bagus sekali, hebat, cantik di tepi pantai. Saya sangka rumah Pak Bupati, rupanya resort. Saya tanya, yang mana tempat penginapan saya? Yang ini apa yang ini? Yang ini Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, naik saya ke atas, saya buka jendela, lautan terhampar. Pertama hati saya lapang karena saya senang melihat laut. Yang kedua datang cemas saya. Kalau sempat tsunami tiba-tiba datang. Tapi hidup ini yang namanya senang dan susah memanglah selalu bersanding. Tinggal lagi kita disuruh Allah dua saja. Dapat nikmat bersyukur, diuji Allah bersabar. Lalu kemudian saya diajak pula untuk membuat video pendek, turun ke bawah, berjalan kaki di bawah pokok kayu, pergi sampai ke batu-batuan, hampir ke tepian laut. Pasir cantik, indah, sampai ke tepi kami mau buat video. Tiba-tiba dari batu-batu itu naik perempuan. Saya sangka putri duyung, rupanya orang pacaran. Lalu kemudian selesai itu, istirahat sejenak. Habis istirahat, pakai baju Ustaz Somad, lihatlah gambarnya pakai baju putih saja di mana-mana. Maka di Bangka Tengah indikasi dia baju batik. Oh, inilah yang dipakai. Ini warna bukan pilihan saya. Ada 3 alternatif dikasih, tapi cuma inilah ukuran yang pas. Yang lain XL semua. Selesai itu turun, Ustaz, kita menuju kediaman rumah Pak Bupati. Oke, okay, I am coming. Begitu pas kami mau berangkat, saya tidak dipersilakan naik ke mobil, tapi naik trail. Wow, itulah fotonya sudah di-share di Instagram. Yang belum punya, follow lah Instagram kita. Baru 1 jam, komennya hampir 2000. Pemecah rekor komen Instagram, foto pakai trail di Bangka Tengah. Allahu Akbar. Hebat orang Bangka Tengah. Sekali dikasih tahu, faham. Jangan tepuk tangan, kata protokol. Langsung tak ada tepuk tangan. Dah mau tepuk, tak jadi. Masya Allah, tabarakallah. Saya ketika turun ke pantai tadi pas mau buat video, tiba-tiba saya lihat turun polisi pakai seragam, pakai senjata lengkap. Dalam hati saya, loh, kok penangkapannya di Bangka Tengah? Rupanya mengawal. Masya Allah, tabarakallah. Di antara komen yang paling banyak di antara 2000 komen itu adalah berulang-ulang dari atas, di tengah, di bawah. Komen yang paling banyak, kenapa enggak pakai helm? Itu saya mohon maaf kepada kepolisian Republik Indonesia. Saya tadi tidak pakai helm, bukan saya, salah saya. Karena saya tengok yang ngawal di belakang polisi, saya sangka aman. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi celah, menjadi fitnah, insya Allah. Amin. Di rumah Pak Bupati sudah menunggu semua. Ada Bapak Ketua PN Pengadilan Negeri, ada Ketua PC Nahdlatul Ulama, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada pokoknya semua ketua-ketua lah di situ. Hebat-hebat semua. Ada Bapak Kapolres beserta jajaran, ada Bapak Dandim. Tapi begitu masuk ke masjid, mereka gugur satu persatu. Karena saking banyaknya jamaah, tak dapat mereka masuk ke dalam. Ada pula jamaah yang mengirimkan bukunya saja, minta tanda tangan. Sekarang saya bingung, kemana mau saya pulangkan ini? Yang punya buku tidak bisa masuk. Saya pegang saja, takut saya hilang. Karena ini amanah di hadapan Allah. Nanti kalau saya tanya ini buku siapa, semua angkat tangan, ngaku punya dia. Insya Allah, cerita yang saya sampaikan dari mulai sampai detik ini, ini semua bernilai amal soleh, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang belakang minta supaya yang di depan duduk. Yang di depan bingung karena lutut dia pun tak bisa bengkok. Dilema, serba salah. Oleh sebab itu kita berdoa ke depan, mudah-mudahan masjid ini semakin besar. Amin. Jangan segera diaminkan. Memang kalau masjidnya besar, siapa yang mau ngisi? Masjidnya besar, jamaahnya banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagaimana di mana-mana, saya tausiah 60 menit. Setelah itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau bisa saya jawab, tak bisa saya bawa pulang ke Pekanbaru Riau. Nanti kami buatkan video pendeknya. Jangan lupa dilihat dan disimak di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawa salna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tabligh Akbar memperingati tahun baru Islam 1441 Hijrah bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, Masjid Agung Ar-Raihan Koba, Selasa 3 September bertepatan 3 Muharram, bertepatan 3 September jam 19. Oh, udah lewat 1 jam. Temanya, kita hidupkan semangat keislaman untuk menjadi insan yang Saya dari tadi siang, setiap berfoto, semuanya ngajak unggul. Saya tak tahu, saya ikut-ikut aja. Unggul, kata dia, unggul lah. Unggul Ustaz, unggul, kata saya. Unggul Ustaz, unggul. Angkat tangan Ustaz, angkat. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi menurut agama kita, menurut keyakinan kita, manusia yang unggul itu pertama, akidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal. Siap menjadi masyarakat bangka tengah yang unggul? Maka syarat unggul adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah adalah, kata Nabi, yang memberi definisi Ahlus Sunnah Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan tuntunan aku dan sahabat-sahabatku. Apakah orang bangka tengah ini sesuai dengan tuntunan Nabi dan sahabat Nabi? Insya Allah. Mana tuntunan Nabi? Solat di masjid. Sahabat Nabi, solat di masjid. Ustaz Somad, solat di rumah. Berarti tak sesuai tuntunan Nabi. Berarti Ustaz Somad ini bukan ahlu sunnah. Kenapa bisa diundang kemari? Ustaz tadi kenapa enggak sholat di masjid? Saya musafir. Yang mukim kenapa sholat di rumah? Berjamaah. Karena satu dan lain hal. Tapi kalau keadaan normal, tidak ada uzur sakit, bukan apapun, maka sholatnya tetap di masjid. Ini programnya. Tablik Akbar. Sama. Itu dia, tertulis. Sajadah Fajar Akbar. Sajadah Fajar itu sholat subuh bersama-sama. Subuhnya ramai. Pak Bupati ada, Bapak Ketua DPRD ada, semua forum komunikasi pimpinan daerah Bangka Tengah hadir. Namanya Sajadah Fajar. Tapi pas zuhur tak sholat. Bukan itu maknanya. Kalau sholat subuh yang sulit, yang payah, melawan tidur, dingin, tetap datang ke masjid. Apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh sebab itu kita berbangga hati, bersenang hati. Kalaulah forum komunikasi pimpinan daerah Bangka Tengah ini ahlu sunnah wal jamaah, meramaikan, memakmurkan masjid mengikuti sunnah Nabi dan sahabat, insya Allah turunlah keberkahan. Dari lautnya datang ikan-ikan besar. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana Ustaz tahu ikan besar? Tadi pas makan saya tengok ikan besar. Udang-udangnya pun besar. Cuman tak banyak yang mau menyentuh udang itu. Takut kolesterol. Saya sampaikan tadi bahwa di meja makan ini tidak ada kolesterol. Kolesterol hanya ada di puskesmas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah benar ibadahnya, benar juga akidahnya. La ilaha illallah. Ini akidah yang benar. Kalau sudah engkau diatur oleh Allah, jangan lagi engkau bersandar kepada manusia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Ikan di tengah laut, engkau tinggal di darat, rezekimu dijamin Allah. Namamu sudah tertulis di kulit ikan itu, maka ditakdirkan engkau memakan ikan itu. Tak kau makan di rumahmu di Riau, Abdul Somad, tapi kau makan di rumah Bupati Bangka Tengah. Ikan ini mahal nih Pak Ustaz. Ada ikan, ada udang, ada satu dalam piring. Ini apa nih Pak Bupati? Ini jamur Ustaz Somad. Masya Allah. Selama ini kita tahu kalau yang namanya makanan berjamur berarti sudah lama. Tapi ini makan jamur. Pak Bupati tak ada menyebut harga. Tapi saya tahu ini jamur harganya 500 ribu. Bukan 1 kilo, 1 on. Kering. Makanya yang makan itu orang-orang kaya saja. Kalau orang kita tak punya duit makan itu, dihidangkan ke tamu, pas tamu lahap makan, menetes air mata kita. Tapi malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, kenapa turun rahmat berkah di Bangka Tengah? Akidahnya mestilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang satu akidah mengatakan kita ini hidup terpaksa, mengikuti takdir saja, Jabariyah. Datang satu lagi akidah mengatakan tidak ada itu takdir, tak ada itu takdir. Rukun iman hanya lima, yang keenam takdir tidak ada, namanya Qadariyah Mu'tazilah. Datang pula yang mengatakan Tuhan itu duduk di atas aras, berdiam diri. Inilah dia Mujassimah, mengatakan Tuhan sama dengan makhluk. Yang satu lagi pula mengatakan bahwa bersemayamnya Tuhan, lupa pula apa yang mau disampaikan. Macam-macam akidah datang menyerang umat Islam. Alhamdulillah Nabi berpesan di akhir zaman nanti serangannya tajam, dahsyat. Tapi kalau kalian berpegang pada ini, kalian tak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitaballah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti, dan keturunan-keturunanku ahli bait. Ahli bait yang ada di Makkah, ahli bait ada di Madinah, ahli bait keturunan Nabi ada di Baghdad, Irak. Pindah mereka ke Hadramaut, Yaman. Dari Yaman datang ke Pulau Sumatera, datang ke Bangka Tengah. Inilah para habaib yang hadir pada malam hari ini. Mereka adalah tonggak-tonggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersama dengan kita malam ini, dengan cucu-cucu para Nabi, mudah-mudahan kecintaan kita pada habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka dalam surga jannatul firdaus. Terima kasih Bapak Bupati sudah mempertemukan saya dengan jamaah di Bangka Tengah. Tapi yang paling besar terima kasih saya adalah mempertemukan saya dengan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai. Min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, saudaraku sendiri. Yang ngomong begitu adalah orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar Siddiq, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Lebih baik menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Malam ini Abdul Somad datang ke Bangka Tengah. Niatnya bukan dari Pekanbaru Riau ceramah, tapi niatnya adalah untuk menyambung tali silaturahim. Tak dapat saya sebut nama satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Yang duduk mulia, yang berdiri mulia, yang kepanasan di atas berkipas lebih mulia, yang di luar tak bisa melihat ustaz, hanya melihat layar saja, pahalanya dua kali lipat. Amin. Begitu cara menyenangkan hati orang yang risau. Pertama, karena pahala mereka mendengarkan pengajian. Yang kedua, pahala mereka sabar. Sabar mereka, gak nampak pun gak apa-apa, sabar. Suaranya hilang-hilang timbul, sabar. Kok kenapa gak pulang? Gimana mau pulang? Gak bisa keluar. Tapi insya Allah semua yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Saya dengar kabar ada yang datang dari asar tadi, sudah datang zuhur. Yang datang zuhur berarti sampai jam 12. Sekarang sudah jam 8 lewat. Berarti sudah 8 jam setengah. Di mana dia mandi? Mereka tak mementingkan itu, Pak Ustaz. Sebelum pergi dia sudah bersihkan dirinya, berwudu, minumnya sikit-sikit, takut maaf cakap nanti menahan kencing, laparnya dia tahan, tapi niatnya lillahi ta'ala. Hai Abdul Somad, mereka jauh lebih mulia daripada engkau yang ceramah. Hai Abdul Somad, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau yang ceramah. Kenapa? Karena niat mereka lillahi ta'ala. Abdul Somad datang kemari kan karena diundang bupati. Abdul Somad datang kemari kan karena balehonya besar. Abdul Somad datang kemari kan karena direkam. Maka penyakit yang mengarikan, yang menakutkan adalah penyakit riya. Riya memperlihatkan amal, datang bangga, datang angkuh, datang sombong, datang merasa diri hebat. Andailah saya duduk di sini, oh, pasti merasa akulah yang paling hebat. Bupati di bawah, ketua DPRD di bawah. Nauzubillah. Jadi jangan tersinggung panitia, kenapa saya tak duduk di sini? Saya takut jadi Fir'aun. Tapi saya tidak menyalahkan kalau ada ustadz kiai yang duduk. Kenapa? Karena dia ingin supaya jamaah senang hati karena sudah memuliakan, dimuliakan. Jadi kita tidak selamanya boleh mengejek, mencela orang karena orang sesuai dengan niatnya masing-masing. Jangan nanti, wah itu ada ustadz yang duduk di kursi jamaah di bawah, itu ustadz Fir'aun. Tidak. Saya sekedar bercerita tentang perasaan hati saya. Tapi ini pun tidak berlaku selamanya untuk saya. Mana tahu 20 tahun lagi saya ceramah, lalu kemudian saya duduk, diputar ceramah pas di bangka tengah, Ustaz Somad sudah jadi Fir'aun sekarang. Maksudnya hari itu 20 tahun lagi saya sudah tidak lagi bisa tegak berdiri. Maka duduk di kursi. Innamal a'malu binniyat. Semua orang akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang datang kemari dengan niat fisabilillah, maka di akhirat akan dibangkitkan bersama Sayyidus Syuhada, pemimpin orang yang mati syahid. Siapa dia? Perang Uhud menjadi saksi, Bukit Uhud menjadi saksi bisu. Dia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah yang kemudian gugur. Sahabat berkata, dia mati, dia meninggal. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtal. Jangan kau katakan mereka yang perang fisabilillah, dalam jihad fisabilillah, amwat, mereka mati. Tidak, bal ahya, mereka akan hidup kekal abadi. Maka kita tak pernah berperang, tak pernah ikut bersama Nabi di perang Badar, tidak ikut bersama Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, tak menolong saudara kita di Poso, di Ambon. Tapi insya Allah kalau niat baik, ikut majlis taklim, kita akan dapat pahala jihad fisabilillah. Amin. Jangan cukupkan tabligh akbar saja. Tabligh akbar ini gunanya untuk membangkitkan semangat yang selama ini down, lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Kenapa dia lesu? Karena jamaah cuma 3, muazin, imam, dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bilang amin pun enggak mau panjang lagi. Amin. Dia mah enggak banyak. Tapi dengan tabligh akbar malam ini semuanya semangat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu guna sufos. Makin yang kerasukan-kerasukan jin setan, lari setan. Pas habis acara, datang lagi. Jadi guna tablik akbar ini so far. Tapi nanti ngajinya tetap datang ngaji sama kiai. Siap? Ada pengajian kiai, datang. Ada pengajian habaib, datang. Maulid simtud durar, datang. Maulid dia ulami, datang. Maulid diba, datang. Maulid barzanji, datang. Pengajian ibu-ibu, ikut. Wirid yasin, datang. Pokoknya datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah SWT. Tidur itu juga berkah. Berapa banyak orang ingin tidur, tidak bisa tidur karena penyakit insomnia. Dia sudah bisa tidur, alhamdulillah. Yang mau tidur, tidurlah. Saya enggak marah selama kamera masih hidup. Makanya kalau nanti bapak ibu mana tahu ngantuk tadi, lelah, capek, tiba-tiba tertidur, datang kawan. Ente kenapa enggak? Tidur juga berkah, brother. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan cukupkan pada tabligh akbar. Ini pesan dari tabligh akbar ini, tapi pengajian. Senin malam Selasa fikih mazhab Syafi'i, datang. Selasa malam Rabu tafsir Ibnu Katsir, datang. Rabu malam Kamis hadis Arba'in Nawawi, datang. Kamis malam Jumat enggak ada pengajian. Wirid Yasin. Yasin. Masih ada wirid Yasin di Bangka Tengah? Teruskan. Karena Yasin itu adalah pemersatu bersama silaturahim. Dibuat di rumah-rumah bagus, di kantor-kantor bagus. Baca Yasin enggak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Karena Allah menurunkan surat-surat yang lain. Tapi sebagus-bagusnya baca Yasin tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok paginya dosanya diampunkan Allah. Pulang dari sini baca Yasin. Siap? Ya. Yang bilang siap aja harus baca. Ustaz Somad baca insyaallah. Tapi saya payah Ustaz, di kamar enggak ada Quran. Buka HP, ketik apa namanya tempat beli Play Store, langsung dapat Quran digital langsung. Loh, kok enggak bisa? Paket habis. Inilah gara-gara paket. Siapa yang ngabisin paket? Video Ustaz Somad. Alhamdulillah. Jangan sekedar tabligh akbar, ngaji enggak mau. Ente kenapa enggak pengajian sama Habib? Kenapa enggak pengajian sama kiai? Tabligh akbar sudah cukup, brother. Tidak bisa. Tabligh akbar ini hanya sekedar selamatan. Tabligh akbar ini hanya memupuk persatuan. Malam ini saya tak tahu siapa yang orang Jawa, siapa yang orang Batak, siapa yang orang Minangkabau, siapa yang orang Sunda. Kenapa? Karena kita sedang bersatu padu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau pengajian itu memperkuat Ahlussunnah, ikuti. Kalau pengajian itu akidah Asy'ari, ikuti. Kalau pengajian itu menguatkan fikih mazhab Syafi'i, ikuti. Dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki, karena semuanya adalah Ahlussunnati wal Jamaah. Ini kaidah yang pertama. Kalau masyarakat Bangka Tengah akidahnya Ahlussunnah, maka layaklah dia berkata unggul. Maka saya berani tadi, Ustaz unggul. Unggul. Kenapa? Karena akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, tadi saya mulai ceramah jam 8, sekarang sudah jam 8.40. Ternyata baru satu kita bahas 40 menit. Cepat waktu berlalu ternyata di Bangka Tengah ini. Ya, mungkin karena tepi laut. Bisa kita lanjutkan? Syarat manusia unggul, akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan itu apa? Apa keyakinan itu? Tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Makanya ngaji sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kalau tidak, akidah kita hancur. Makanya pengajian-pengajian masjid akidah. baca kitab dengan kiai, dengan habib, bagus. Apa yang dibaca? Aqidatul Awam, lanjutkan. Apa yang dibaca? Al-Husunul Hamidiyah, teruskan. Apa yang dibaca? Ada Suqi Syarah Ummil Barahin, terus. Pokoknya pengajian-pengajian. Ada buku akidah disusun oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, judulnya Aqidatul Khamsin, 50 sifat akidah yang perlu dipelajari seorang muslim. Ah, ini bagus, dicicil satu hari satu. 50 wujud, qidam, baqa, sifat wajib, sifat mustahil, sifat yang tidak layak bagi Allah, begitu pula Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maka insyaallah kalau satu hari satu sifat, satu subuh satu sifat, maka dalam waktu tak sampai 2 bulan 50 sifat sudah selesai. Satu habis, pindah ke buku yang lain. Adapun buku ini tidak bisa dikaji karena isinya komik. Judulnya komik, kumpulan hikmah. Isinya komik, karikatur. Ini untuk siapa? Untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa diceramahi. Tidak bisa bapak berkata pulang dari sini kumpulkan anaknya yang masih TK, SD kelas 1, duduk sini. Assalamualaikum. Marilah berpegang pada akidah Ahlussunnah unggul. Ngomong dia apa itu? Yang pandai membuat karikatur, tulislah karikatur tentang wujud, karikatur tentang qidam, karikatur tentang baqa, karikatur tentang siddiq, karikatur tentang tabligh, sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini yang pertama, akidah harus kuat. Yang kedua, ibadah. Berapa semua ini Pak Ustaz? Kami udah enggak sabar kepanasan nih Pak Ustaz. Jadi kau pikir kau saja yang kepanasan? Aku lebih panas lagi, cuman kipasnya kencang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Bagaimana anak-anak kita ibadahnya mau baik kalau orang tuanya tidak beribadah? Insyaallah masyarakat Bangka Tengah anak-anaknya ibadahnya sudah baik, akidahnya sudah betul. Karena tidak boleh melanjutkan pendidikan ke SMP kalau tidak punya ijazah pendidikan diniyah awaliyah, PDTA ibtidaiyah. Itu isu fakta apa fiktif? Fakta. Sekarang enak saja orang SMP, SMA, S1 tapi tak pandai ngaji, tidak tahu dia bagaimana darah haid, maaf, tidak tahu dia bagaimana istinja, tidak tahu bagaimana toharoh, tidak tahu bagaimana baca Quran. Tapi di Bangka Tengah, tamat dia SD, sudah selesai pendidikan dasar agama, baru boleh masuk ke SMP. Hai bupati-bupati se-Indonesia, kalau kalian mau belajar mencerdaskan anak-anak kalian, datanglah studi banding ke Bangka Tengah. Takbir! Banyak ini pemimpin yang tidak tahu bagaimana cara mencerdaskan. Ingin supaya masyarakatnya cerdas, diundang ustaz ceramah. Tabligh Akbar ramai. Besok sunyi. Bukan begitu caranya. Tabligh Akbar Maulid Nabi, Tabligh Akbar Isra Mi'raj, Tabligh Akbar Nuzul Quran, Tabligh Akbar Tahun Baru Hijrah, 4 kali dalam setahun. Bagus mengumpulkan. Tapi ada peraturan daerah. Peraturan daerah, anak-anak tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah ibtidaiyah, kalau tidak punya ijazah madrasah diniyah awaliyah. Sehingga selamatlah anak-anak kita dari buta huruf Al-Quran, selamat anak-anak kita dari akidah yang menyimpang. Dan yang paling penting, masuk dia SMP disuruh pakai celana pendek, pakai celana pendek, dia bisa berkata menjawab ke bapak kepala sekolah, bapak guru, di ibtidaiyah kami sudah diajarkan menutup aurat, karena dari pusar sampai ke lutut adalah aurat. Dia ngerti, dia paham. Kalau dia tidak paham agama, SMP nilainya tinggi, SMA berprestasi, masuk kuliah IP 4, lanjut S2, lanjut S3, titelnya hebat tapi otaknya setan. Na'udzubillah. Maka ini penting ke depan. Pengajian di masjid penting. Ada orang mengatakan, apa tuh pengajian di masjid? Pengajian di masjid penting. Tapi yang hadir ke masjid zaman sekarang siapa? Banyak yang hadir di masjid orang tua-tua saja. Kecuali di Bangka Tengah, semuanya hadir. Yang tua ada, yang muda ada, yang mana anak penuh melimpah ruah. Bahkan kalau saya lihat satu-satu ini banyak yang muda-muda. Kalaupun ada yang tua, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang penting itu signalnya. Untuk apa HP-nya canggih tapi lobet? Oleh sebab itu maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, salat. Jangan kau ceramahi orang Bangka Tengah tentang salat Ustaz Somad, sedangkan subuhnya saja ramai. Puasa sunat, jangan kau ceramahi tentang puasa sunat Abdul Somad. Di sini kami rajin puasa sunat. Baca Quran, sedangkan taman MDA saja anak-anak kami sudah khatam Quran. Anak-anaknya saja sudah khatam Quran, apalagi bapaknya. Betul? Banyak yang ragu. Tapi ada satu ibadah lagi, namanya ibadah harta. Salat, badan. Baca Quran, badan. Zikir, badan. Puasa, badan. Tapi ada satu ibadah lagi, namanya ibadah harta. Dan Allah selalu menggandengkan antara ibadah badan dengan ibadah harta. Alladzina yuqimunas shalah, badan. Yang harta, wa yutunaz zakah, salat. Wa aqimus shalah, badan. Wa atuz zakah, harta. Seimbang antara badan dan harta. Kalau cerita masalah harta, orang Bangka Tengah ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Bangka Tengah kaya? Satu tiang aja kipas anginnya 4. Kadang nih masjid-masjid lain satu tiang satu kipas, di sini 4 kipas. Di mana-mana AC kecil aja biasa, AC. Di sini AC itu sebesar kulkas. Sudah besar pun tak dingin juga. Hebat. Masjidnya megah, 2 lantai mewah. Memandang dari tadi saya ke atas, sampai bertingkat-tingkat itu dibuat. Cantik, canggih, indah. Ini menunjukkan orang Bangka Tengah kaya raya, duitnya banyak. Apakah seimbang dengan zakatnya? Saya tidak mau nyuruh orang berzakat. Bayarlah zakat! Bayarlah zakat! Tidak. Saya cuma mau ngasih tahu saja. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk harta tidak mau membayarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya yang dia tumpuk itu akan dipanaskan, mendidih, menggelegak. Fatuqwa biha jibahuhum, akan ditimpakan ke keningnya. Wajunubuhum, ke ususnya. Wazuhuruhum, ke pundaknya. Mobil yang kau tumpuk, mobilmu akan dibuat meleleh seperti lilin. Emas yang kau tumpuk, emasmu dibuat akan meleleh seperti batu, seperti kaca, seperti permata. Lalu kemudian ditimpakan ke kening, ke pundak, ke usus. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kau tumpuk. Fadhuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Saya sudah sampaikan, bagi yang mau numpuk silakan. Silakan, silakan, silakan. Saya enggak mau berzakat Pak Ustaz. Enggak apa-apa, tapi ingat penyakitnya 3. Pertama, kening. Kedua, usus. Ketiga, pundak. Apa itu penyakit kening? Stres, depresi, error, bodoh, gila. Apa itu penyakit usus? Mah. Mah penyakit orang yang sudah menikah. Mama. Ma. Tapi ini penyakit mah akut. Asam lambung naik ke otak, badan berkeringat, pandangan bergoyang. Apa kata dokter? Sudah kena penyakit mah akut. Tapi makan saya teratur. Tapi Allah Ta'ala ingin uang yang kau simpan itu keluar. Simpan dengan bakhil, simpan dengan pelit, simpan dengan kedekut. Sampai masanya dia akan keluar dengan caranya sendiri. Tiba-tiba sakit saja telinga, tidak tanggung sakit. Pergi ke hati, telinga, hidung, tenggorokan. Datang dokter, lihat telinga. Wah, gendangnya harus diganti, Pak. Berapa harganya? 20 juta. Cukup? Enggak, karena ganti harus 3, supaya stereo. Kalau satu enggak cukup. 40 juta hanya untuk telinga. Habis. Bulan depan sakit lagi. Gimana caranya? Darah sudah tersumbat, tidak bisa mengalir. Jantung berdegup, jantung berdetak, menyemburkan darah. Tapi dia tersumbat. Maka apa yang terjadi kalau tidak disalurkan? Pecah pembuluh darah. Ada saja cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengajak kita untuk bayar zakat. Saya hanya cerita saja. Yang tak bayar zakat, silakan. Cobalah tengok agak 2-2 bulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang punya 20 keping uang emas namanya dinar, satu kepingnya 4,25 gram, satu kepingnya 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ustaz cerita dinar emas kami di Bangka Tengah ini tidak pakai dinar, Ustaz. Jadi pakai apa? Pakai rupiah. Oke, kita rupiahkan. 85 gram emas kali 1 gramnya 500 ribu. 500 ribu kali 85 sama dengan 42.500. Siapa yang berpenghasilan 42.500 dalam 1 tahun sudah kena zakat. Tahun sekali apa sebulan sekali, Pak Ustaz? Bagi 12. 42.500 bagi 12 bulan, sebulan 3.600. Payah ngitungnya 3.600, 4 juta. Pegawai golongan 3D. Gaji pokok 2.500. Uang sertifikasi, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul. Akhirnya dapatlah 5 juta. Maka kena 2,5%. Berapa itu 2,5%? Cara ngitungnya, 1.025.000, 2.050.000, 3.075.000, 4.100.000, 5.125.000. Bagusnya saya keluarkan tiap bulan atau setahun sekali, Pak Ustaz? Gaji kamu berapa? 4 juta. Zakat kamu berapa? 100.000. Setahun berapa? 1.200.000. Sebulan berapa? 100.000. Bagusnya tiap bulan bayarkan 100.000, 100.000. Ah, sama aja sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Apa bedanya? Kalau 100.000 setannya enggak banyak. Kalau 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas. Bro, ente mau ke mana? Ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah. Mau ngapain? Bayar zakat saya setahun sekali. Berapa zakat ente? 1.200.000. Itu HP yang baru 1 juta. Nah, saya ente enggak pernah foto. Kawan-kawan sudah. Setan. Nanti kalau ada kawan yang melarang bayar zakat, bacakan ayat kursi. Tiupkan ke wajahnya. Tak juga terbakar, ambil bensin. Jangan. Kita tetap mengajak dia supaya membayar zakat. Yang sudah bayar zakat, mudah-mudahan dilipat gandakan Allah rezekinya. Guru, PNS, BUMN, tentara, polisi. Tapi yang paling banyak duitnya adalah dokter. Makanya yang paling banyak masuk surga nanti dokter. Amin. Di neraka banyak juga dokter. Bayangkan dokter itu, tukang masjid ini dulu, tukang pasang plafon, tukang listrik, mati-matian kerja sehari 100.000, sebulan 3 juta. Martelnya, gagangnya rotan, gagangnya kayu, martelnya besi. Tapi dokter, martelnya kecil aja. Pukul-pukul lutut 7 juta. Apalagi yang dokter otak, pukul-pukul kening 15 juta. Hari itu 15 pasien, 10 pasien 150 juta. Pelit, bakhil, kedekut. Enggak apa-apa, silakan. Kursi di neraka masih kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini besar. Mungkin ada biaya dari Pemda, betul. Tapi ada orang-orang kaya yang mewakafkan tanah, yang memberikan sedekah. Maka ini adalah amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sholat di sini. Yang dulu menandatangani perjanjian, yang dulu menyetujui peraturan daerah, yang setuju keluar APBD, alim ulama yang memberikan ceramah, para habaib yang memberikan nasihat, maka malam ini kita sholat di sini, malam ini kita tablik akbar di sini, mengalir pahalanya ke makam-makam mereka yang sudah meninggal dunia. Orang-orang kaya mana? Mati. Pejabat-pejabat mana? Meninggal. Tapi ada yang kekal abadi. Masjid, masjid, masjid. Buatkan sekolah untuk anak yatim, buatkan untuk fakir miskin, bantu orang yang tak mampu. Maka malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah, kasih dia ganti ya Allah. Beri dia ganti ya Allah. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan malaikat. Tak ada hijab yang menghalangi terkabulnya doa. Mudah-mudahan yang sudah berzakat, berinfak, bersedekah diganti Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak percaya tuh ceramah Ustaz Somad. Tetangga saya enggak pernah zakat, mobilnya mewah. Kawan saya enggak pernah zakat, rumahnya besar. Teman saya enggak pernah berzakat, karirnya sukses terus. Makna orang enggak berzakat rezekinya hancur, bukan rumahnya roboh, bukan mobilnya tabrakan, tapi tidak ada berkah. Ini PNS biasa, gajinya cuma 4 juta, tapi anaknya bisa sekolah, nabung-nabung bisa berangkat haji dan umroh. Yang ini 50 juta satu bulan, tapi habis untuk apa? Anak yang pertama sakau, anak yang kedua ditangkap BNN, anak yang ketiga ditangkap polisi. Tiga-tiganya pakai sabu-sabu. Duit hantu dimakan setan. Nauzubillah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, badan sehat supaya bisa pengajian, sholat, zakat, puasa, haji, wa barakatan fir rizqi, minta barokah rezeki, barokah, barokah, barokah. Ini unggul yang kedua. Unggul pertama, akidahnya benar. Unggul yang kedua, ibadahnya benar. Sekarang saya mau tanya, antara akidah dengan ibadah, mana yang paling penting? Akidah apa ibadah? Yang nyebut dua-duanya biar supaya selamat. Nanti dibilang akidah, tak ada gunanya akidah kalau tidak beribadah. Ibadah, ibadah hanya menjadi debu yang dihembus angin kalau akidah tidak benar. Koknya Ustaz Somad ada aja salah orang. Jadi biar supaya aman, dua-duanya udah selesai. Masjid dibangun, anak yatim disekolahkan, fakir miskin dibantu, tapi akidah rusak. Apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kau syirik, kalau kau persekutukan Allah, kalau kau masih datang ke dukun, kalau kau masih menyamakan Allah dengan makhluk, meminta kepada makhluk Allah, la yahbatanna amaluka, maka amalmu gugur, tak bernilai sama sekali. Begitu hebatnya akidah. Maka yang paling penting adalah akidah. Tapi setelah akidah mesti beribadah. Jadi jangan besok as-salatu khairum minan naum. Nak, salat. Ayo itu salat. Akidah yang utama. Bukti akidahnya benar, ibadahnya pasti baik. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh. Dinyatakan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. At-tasdiqu bil qalbi, dalam hati siapa tahu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hati orang tak ada yang tahu. Dalamnya daun, dalamnya laut, dapat diduga. Hati orang siapa yang tahu? Makanya diciptakan Allah lidah. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya di hati. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah. Alal fuadi dalila, untuk mewakili apa yang ada di dalam hati, maka diungkapkan dengan lidah. Malam ini Abdul Somad mengungkapkan dengan lidah apa yang ada di hatinya. Inni uhibbukum fillah, aku cinta kepada semua jamaah karena Allah. Balasannya ahabbakumullahu fima ahbabtani, semoga Allah membalas cintamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak. Malam ini kita berkasih sayang bukan karena duit. Kita berkasih sayang bukan karena harta. Berkasih sayang bukan karena partai. Berkasih sayang bukan karena jabatan. Tapi berkasih sayang karena Allah. Itulah nanti yang akan dicari di padang mahsyar. Ainal mutahabbu nabi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, yang datang dari zuhur tadi, yang datang dari asar tadi, yang datang maghrib tadi, semuanya datang karena la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Akidah benar, ibadah baik. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga, akhlakul karimah. Tiga paket, three in one, barulah manusia bisa dikatakan unggul di dunia maupun di akhirat. Kalau ada selama ini yang mengatakan unggul itu yang badannya tegap, Abdul Somad tak masuk. Kalau selama ini yang mengatakan unggul itu adalah orang kaya, yang miskin tidak masuk. Kalau selama ini yang mengatakan unggul itu hanya orang Melayu, orang Minangkabau, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa tidak masuk. Tapi kita tidak sebut apapun suku bahasa, yang kita lihat adalah yang tiga. Maka unggul adalah akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Etika kata orang Barat, moral kata orang Barat. Etika moral ciptaan buatan otak manusia. Tapi akhlak datang bukan dari manusia, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang duitnya banyak, dia sekolahkan anak yatim, dia bantu fakir miskin, dia buatkan rumah jompo, ibadahnya mantap. Tapi ternyata ibadah itu pun tak bernilai. Allah menyebut dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau batalkan sedekahmu, jangan kau batalkan sedekahmu bil manni wal adha, karena kau mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberianmu, wal adha, menyakiti hati orang lain. Eh anak yatim sini, dulu kau kemari kalau bukan karena aku bantu sudah jadi kucing. Hei kucing kurap sini sebentar. Sombong mentang-mentang punya harta. Memang orangnya baik, dermawan, tapi lidahnya kasar. Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa ma'firatun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada rajin sedekah. Yatsba'uha adza, tapi menyakiti hati orang lain. Ini menunjukkan yang ketiga, yang terpenting adalah berakhlakul karimah. Nabi Muhammad sholat tahajud malam sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad SAW puasa sunat sampai-sampai Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, aku tidak tahu apakah Muhammad SAW itu puasa atau tidak. Aku sangka dia puasa, rupanya tidak. Aku sangka tidak, rupanya puasa. Saking kan seringnya Nabi berpuasa sunat, kakinya bengkak tahajud malam. Tapi Allah tak ada memuji dia dalam Quran. Hai orang yang sholat sampai kakinya bengkak, tak ada. Hai orang yang pergi haji ke Makkah bolak-balik tiap tahun, tidak ada. Apa pujian Allah untuk dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu amat sangat mulia. Makanya dia sendiri berkata, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Malam ini saya sedang diajar akhlak oleh Habib-Habib kita. Ustaz Somad, ini Habib yang selalu menyertai Pak Bupati pengajian. Saya pun berjumpa dengan Habib, mau mencium tangan Habib, Habib pula mau mencium tangan saya. Hampir belaga kepala kami lagi. Tangan Abdul Somad, bukan keturunan Nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan buya, banyak silap, banyak salah, banyak dosa, bau ikan. Tak layak dicium Habib. Saya ingin mengambil barokah dari mereka yang agung dan mulia. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Najis, kotor, bau, busuk, rendah, hina, dari tanah, balik kepada tanah. Apa yang kita sombongkan dan kita agungkan? Jangan mau merasa mulia, merasa hebat, merasa tinggi, merasa lebih hebat dari orang lain. Saya bukan mau menyindir ibu-ibu yang di atas, enggak. Yang di atas ini memang perempuan-perempuan yang mulia-mulia. Apa tidak mulia? Mereka yang sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya. Tolong angkat tangan laki-laki yang pernah mengandung 9 bulan 10 hari. Mereka yang pernah menyusukan 2 tahun lamanya. Tolong angkat tangan siapa laki-laki yang pernah menyusukan anak 2 tahun. Susu kaleng aja berat. Mereka yang sudah melahirkan anak-anak kita meregang nyawa. Oleh sebab itu kita muliakan mereka. Maka masyarakat Bangka Tengah memuliakan perempuan, diletakkan tempat khusus untuk perempuan di atas. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuan baik, Bangka Tengah menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad, kalau perempuannya rusak, kalau perempuannya brengsek, kalau perempuannya jahat, maka Bangka Tengah ikut menjadi hancur. Kenapa malam ini ramai Tabligh Akbar pengajian? Karena mereka kita dilahirkan dari perempuan-perempuan yang solihah-solihah. Mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi solihah-solihah insyaAllah. Karena mereka yang akan melahirkan generasi-generasi pelanjut. Mudah-mudahan yang lajang-lajang yang belum menikah ini dipertemukan dengan yang solihah-solihah. Banyak yang belum nikah. Siapa yang ceramah Tabligh Akbar di Bangka Tengah? Ustaz Somad. Apa judulnya? Unggul. Itu aja unggul. Unggul. Syarat unggul harus ada 3. Pertama, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, ibadahnya mesti benar. Yang ketiga, berakhlakul. Tahajud tiap malam. Puasa sunat gak pernah tinggal. Sedekahnya rajin. Tapi ternyata waktu mati menghadap Allah tidak masuk surga. Ada orang seperti ini? Ada. Tahajud tiap malam. Baca Quran khatam tiap bulan. Sedekahnya rutin. Tapi ternyata tidak masuk surga. Sebabnya gara-gara tidak berakhlakul karimah. Ada Nabi nyebut? Ada. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang mati nanti menghadap Allah salatnya banyak. Wa siyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa siyamin, puasanya banyak. Tapi ternyata qasata mahada, lidahnya kasar menyanyi caci maki si fulan. Wa safaka dam hada, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hada, menempeleng si fulan. Wa akala mal hada, memakan harta si fulan dengan cara batil. Ingat, semua orang yang kau aniaya, supirmu, sekuritimu, tukang cucimu, pembantumu, yang kau remehkan di dunia, yang kau anggap tak punya apa-apa, mereka akan menuntut di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, akhlaqul karimah. Pulang dari sini, uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa urahu. Bayarkan upah pekerjamu, bayar upah tukang cucimu, bayar upah sekuritimu sebelum kering keringatnya. Makna sebelum kering keringatnya artinya cepat-cepat bayar, bukan berarti tengok keringatnya pas basah langsung bayar, bukan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam lebih 10 menit kita bersama. Sekarang saya akan jawab beberapa pertanyaan.